لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwanuddin azani Allah wa iyyakum, pada pertemuan ba'dal zuhur kita telah membaca hamzah wasal pada fi'il. Ya. Kita akan baca bersama-sama pelajaran ke 90 halaman 117. Kita baca bersama-sama. Furukum birijalink. Ayo. Ya, lanjut. استهوذ عليهم الشيطان. سلام. ضمهنا كدبني. استهوذ عليهم الشيطان. لنجد. Lanjut. Lanjut. Ibrib bi'asakal hajar. Lanjut. Yurji' ra'nya tebal. Yurji' ayat. ارجع إليهم فلنأتينهم. Sekali lagi. Terus. Ulangi lagi. امكثوا إني آنست نارا. Lagi. Hujatul sat min fawqil ard. Kita lanjutkan. Udkhulu. ادخلوا في السلم كافة. كافة. كلاجي. سمير. اسلك يدك في جيبك. جد. Ibunya dimajukan ya. sudah mulai ya, seharusnya lebih terbiasa di akhir-akhir pelajaran itu semakin sempurna, ini malah semakin hilang. Ij'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha. Ya'rifunaha. Punya panjang. Ij'alu bida'atahum fi rihalihim. Kita lanjutkan. Contoh domba tidak asli, hamzah dibaca kasrah bersama-sama ya. Iqdu ya. Lagi? Iqdu ya. Imshu ya, sama-sama. Imshu wasbiru ala alihatikum. Imshu wasbiru ala alihatikum. Lanjutkan, hamzah wasal pada isim selalu dibaca kasrah. Lanjutkan, hamzah wasal pada isim selalu dibaca kasrah. Kita baca. Itu walaupun huruf ketiganya ada yang kasrah, ada yang dhamma, ya. Ada yang dhamma, ya. Ada yang fathah, maka tetap semuanya dibaca dengan apa? Dengan kasrah. استكبارا في الأرض. لقي. لقي. استكبارا في الأرض. اسمه المسيح عيسى. اسمه المسيح عيسى. سكت lagi. اسمه المسيح عيسى. Lagi, ismuhul masihu Isa. Ibnu Maryam rasulullah. lagi. Ibnu Maryam Rasulullah. Sekali lagi. Ibnu Maryam Rasulullah. Ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Sekali lagi. امرأة العزيز تراود فتاها. Ayo dipraktekkan ya itmamul harakatnya, ya itmamul harakatnya sudah mulai berkurang. Sekali lagi. امرأة العزيز تراود فتاها. اثنا عشر شهرا في كتاب الله. Lagi. Sekali lagi. Isna ashara shahran ran, tibiskan ya. Isna ashara shahran fi kitabillah. Lagi. Isnatai ashrata asbaqan umama. Lagi. Lagi. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. امرؤ هلك ليس له ولد. لقي. امرؤ هلك ليس له ولد. لقي. امرؤ هلك ليس له ولد. افتراء على الله قد ضلوا. لagi. لagi. قد ضلوا افتراء على الله قد ضلوا Kita baca bersama-sama. Istikbaran. Ayo. Sekali lagi. Terus. Terus. Lagi. Terus. Lagi. Lanjut. Lagi. Lanjut. Lanjut. Lanjut. Lanjut. Lagi. Imru'un halaka laysa lahu walad. Lagi. Imru'un lagi. Imru'un halaka laysa lahu walad. Lanjut. Lagi. قد ضلوا Kita lanjutkan. Mengenal tanda-tanda wakaf. Wakaf adalah menghentikan bacaan beberapa saat untuk mengambil nafas dengan niat kembali meneruskan bacaan. Beda dengan sakta. Kalau sakta menghentikan bacaan tanpa mengambil nafas. Ulama meletakkan tanda-tanda wakaf untuk membantu para pembaca memilih kata yang tepat ketika ingin menghentikan bacaan. Pelajaran ke-91. Mim waqf lazim itu menunjukkan harus berhenti. Ya. Mim atau waqaf lazim menunjukkan harus berhenti. Kemudian tanda titik tiga, ya, itu menunjukkan jika berhenti, ya, jika berhenti, pilih pada salah satu dari dua tanda. Kalau waqaf nahi, jangan berhenti. Jim boleh berhenti, boleh lanjut, ya, boleh berhenti atau boleh lanjut. Kemudian tanda selanjutnya, boleh lanjut berhenti afdol, bukan afhol, ya. Kemudian selanjutnya boleh berhenti lanjut apa afdol. Kita baca bar rafa'ahu Allahu ilaih. Ayo. بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ sekali lagi بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وكان الله عزيزا حكيما ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وإلى الله المصير مصير كيفش كان مصير lanjutkan fa'amana lahu Lut fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين Coba tuh baca ya dengan yang arahan ya dengan arahan tadi keraskan mulut yang dibuka kalau fathah kalau dhammah dimajukan ya maka antum akan rasakan ya bacaan yang berbeda jelas sekali lagi wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin ya Allah khairul sudah kembali. Wa makaru coba antum perhatikan sini. Antum nanti tirukan ya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ayo. Lanjut. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ya. Ayat yang dengungnya terlepas. Sekali lagi. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ lagi وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ايه إِنَّ اللَّهَ أَيَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ فاعبدوه sekali lagi inna allaha ya إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ lagi فَاعْبُدُوهُ فاعبدوه ya. هذا صراط مستقيم ya. هذا صراط مستقيم ya. هذا صراط مستقيم La'anahu Allah. La'anahu Allah. La'anahu Allah. وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه فقد رحمه وذلك الفوز المبين. قال إنها محرمة عليهم 40 سنة. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. يتيهون في الأرض. Atau dibaca qala innaha muharramatun alaihim. Ya. Arba'ina sanatan yatihuna fil ard. إنما يستجيب الذين يسمعون. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. والموتى قالوا بلى شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أتوا قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ. إنا لمنجوهم أجمعين. هم يهو. إنا لمنجوهم أجمعين. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. Kita lanjutkan atau kita baca bersama-sama. Kita baca dari halaman sebelumnya. Bar rafa'ahu Allahu ilaih. Ayo. Lagi. Lanjut. Terus. Lagi. Lanjut. Ulang lagi. وقال إني مهاجر إلى ربي. أيا سلام. ومكروا. أيا. Dilanjutkan ya. Coba dilanjutkan. ومكروا ويجعلون فاعبدوه إن الله ربي وربكم فاعبدوه جد. هذا صراط مستقيم. لنجد. لعنه الله. لعنه الله. لنجد. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. من يصرف. Masukkan hidung. Ayo. Lagi. Faqad rahimah. Terus wala ayo terserah mau mana. Coba berhenti di titik yang kedua, titik tiga yang kedua, ayo wala ayo. Lanjut yazihuna fil ard dar innama lanjut قالوا بلى شهدنا انجد إنا lagi inna lamunajjuhum ajma'in ya kita lanjutkan sakta sekarang. Sakta adalah menghentikan bacaan sesaat dan melanjutkannya tanpa ambil nafas, ya. Nanti saya contohkan, antum jangan ngikuti dulu ya, karena saya berhenti ini untuk melanjutkan bacaan, bukan untuk berhenti ambil nafas. Jadi enggak usah diturunkan dulu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. كلا إذا بلغت التراقي تراقي إي dua saja كلا إذا بلغت التراقي ayo perhatikan di sini syahidnya wa qila man raqa wa qila man raqa raqa wa dhanna annahu al-firaq ظن أنه الفراق قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن Sekali lagi. Qalu ya waylana man ba'asana min marqadina hadha ma wa'ada ar-Rahman. Ayat. Lagi pada marqadina kepanjangan tadi ya. Qalu ya waynana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-Rahman. Lanjutkan. Ini agak panjang ya. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Aywaja, aywaja. Ini panjang-panjang. Aywaja. Perhatikan sampai selesai ya. Aywaja, qayyima. Ayo. Aywaja, qayyima. Jadi jangan terlalu panjang. Aywaja, qayyima. Ayo. Lagi. Alhamdulillahilladzi. يا ليتها كانت القاضية. يا ليتها كانت القاضية. Perhatikan di sini saktahnya dari ayat ke ayat yang berikutnya. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. لagi ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. هيا. Sul kembali. Sukun kembali pada posisi semula. هلك عني سلطانية. Kita lanjutkan bacaan-bacaan khusus. Belum. Tadi sudah dibaca sama-sama ya? Iya. Sudah. Belum. Sudah ya? Belum. Iya, kita baca sama-sama. Kallaban. Ayo. Lanjut. Allah Lanjut. Jangan ambil nafas, ya. Jangan ambil nafas. Jadi ada yang ambil nafas. Jangan ambil nafas. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Gitu ya. Sekali lagi, ayo. Qalu lanjut, ayo. Ya laitaha. Sul, kembalikan sulqaniya. Pokoknya sukun kembalikan seperti semula dari dhammah, ya, dari dhammah ke sukun itu kembali. Jangan sul gitu ya. Sul sul Kita lanjutkan. Bacaan-bacaan khusus dan perlu cermat. Ya, bacaan-bacaan khusus dan perlu cermat. Cermat. Pelajaran ke-92. Alhamdulillah, kurang 10. Selesai insyaallah. Nanti dipraktekkan ya. Praktekkan. Sederhana sebenarnya. Yang memegang peranan penting itu itmamul huruf wa itmamul harakat, menyempurnakan huruf dan harakat. Nanti bacaannya insyaallah terdengar apa? Jelas. Ya, jelas. Terus suaranya dikeluarkan. Ya. Dengan jelas juga. Kita baca hamzah kedua pada kata ini, yaitu pada surah Fussilat 44. Dibaca dengan tashil. Bagaimana cara membaca tashil? Caranya adalah membaca hamzah antara fathah dan alif. Kita baca. Bacaan ini aslinya a'ajamiyun, a'ajamiyun. Ya. Hamzah yang kedua, yaitu hamzah yang kedua itu yang ada tanda lingkarannya, itu dibaca dengan tashil, yaitu membaca hamzah antara fathah dan alif. Caranya demikian. A'jamiyun. Lagi. A'jamiyun. Jamiyun. A'jamiyun. A'jamiyun. Ya gitu ya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu lawla fussilat ayatuh. Sekali lagi. Walau ja'alna, ayo. أعجمي وعربي ada ya tasydid di akhirnya dengan ya yang bertasydid, maka waqafnya dengan apa? Dengan nabr. A'jamiyyun wa arabi. Jamiyyun wa arabi. Wa arabi. Arabi. A'jamiyyun wa arabi. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء شفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء kita baca bersama-sama. Walau ayo. أعجمي وعربي وعربي kalau enggak begitu kan nanti وعربي dibaca kayak mat ya. أعجمي وعربي lanjut lanjutkan pada bacaan mat farqi Yunus 51, Yunus 59, Yunus 91, Al-An'am 143 sampai 144, An-Naml 59. Hamzah kedua bisa juga dibaca dengan tashil. Ini merupakan ijma' para qurra. Jadi bisa dibaca 6 harokat atau bisa dibaca dengan apa? Dengan tashil. Kita baca dengan tashil saja. قل الله أذن لكم كيف تدل قل الله coba الله ini Allahu coba qul qul Allahu adzina lakum ya adzina lakum qul Allahu adzina lakum الله خير أم ما يشركون الآن وقد كنتم به تستعجلون perhatikan al al al coba al al ana wa qad kuntum afan al ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَذَّكَرَيْنِ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Insyaallah akan kita lanjutkan pada badal maghrib nih. Bismillah ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.